بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد ini adalah majelis yang ke-14 dari majelis Ramadan dan kita masih membahas tentang ragam orang terkait dengan siam Ramadan atau siam yang lain dan ada kaitannya dengan ahkamus siam. Orang yang keempat ialah al-harim alladhi balaghal hadayan wa saqata tamyizuh. Orang yang keempat adalah seseorang yang tua renta sampai tingkatan pikun dan sudah gugur daya tahan, sudah jatuh daya tangkapnya. Ya, orang yang sudah sangat tua renta, secara fisiknya dia sangat lemah, secara akalnya juga sudah pikun, tidak bisa lagi mencerna apapun. Orang yang keempat ini adalah la yajibu alaihi siyamu walal it'amu anhu. Maka tidak ada kewajiban puasa atas dia, juga tidak ada kewajiban fidyah. Kenapa? Lisuquti taklifi anhu, dikarenakan beban syariat telah gugur daripadanya. Bizawali tamyizihi, dengan hilangnya daya tangkap dia. Sama kayak anak kecil yang belum memayis. Ada sebuah keadaan terkait dengan orang tua ini, yaitu apabila dia pikunnya belum total. Kadang pikun, kadang tidak. Kadang pikun, kadang tidak. Bila demikian keadaannya, maka wajib alaihi shaumu fi hali tamyizihi duna hali hadayani. Maka dia wajib untuk berpuasa ketika dia sudah memayis, sudah bisa memahami keadaan, sudah bisa mencerna keadaan, sudah kembali akalnya. Tapi tidak ada kewajiban puasa ketika di hadayan, sudah mulai ngelantur, sudah mulai pikun. Begitu pula terkait dengan sholatnya. Ketika dalam kondisi pikun atau ngelantur, tidak ada kewajiban sholat. Tapi ketika dia sudah bisa mencerna, kembali sadar, mumayyiz, maka ada kewajiban sholat. Sehingga dua keadaan, kalau pikunnya itu total, maka tidak ada kewajiban puasa, tidak ada fidyah, tidak ada sholat, sudah bukan lagi mukallaf. Tapi kalau kemudian keadaan yang kedua, pikunnya itu kadang muncul, kadang berhenti, sehat kembali, maka dalam kondisi dia sehat yang enggak pikun, wajib puasa, wajib sholat. Ketika dia pikun, maka enggak ada kewajiban puasa ataupun sholat. Orang yang kelima ialah al-ajizu anisiyami ajizan mustamirran la yurja zawaluhu. Seseorang yang tidak mampu berpuasa secara terus-menerus, yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Diumpamakan seperti orang yang sudah tua renta. Sudah tua renta, fisiknya tidak kuat puasa, tetapi akalnya masih sehat. Enggak pikun dia. Contoh yang lain ialah seseorang yang sakit. Sakitnya sakit yang menahun. Tidak diharapkan kesembuhannya secara medis dan dia enggak bisa puasa. Dalam kondisi yang seperti ini, maka tidak ada kewajiban puasa atasnya, dikarenakan dia enggak mampu. Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jika Allah mengatakan fattaqullaha masata'tum, tetapi jenis orang yang seperti ini berkewajiban untuk membayar fidyah. Membayar fidyah, it'am, memberi makan setiap harinya seorang yang miskin sebagai ganti puasa dia. Nah, diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fi syaikhil kabir wal mar'atil kabirah la yastati'ani an yasuma fayut'imani ma kana kulli yawmin miskina, tentang laki-laki yang sudah tua renta, wanita yang sudah tua renta yang enggak sanggup untuk berpuasa. Maka mereka berdua memberi makan setiap harinya seorang miskin. Namanya fidyah atau it'am. Fidyah ini dikeluarkan dari hartanya. Kalau dia gak sanggup, maka ditanggung oleh orang-orang yang berkewajiban menanggung nafkah dia semasa hidupnya. Fidyah itu bisa dalam bentuk makanan matang, masakan matang yang setiap hari dia makan sehari-hari itu dikasihkan satu hari untuk orang miskin. Bisa pula dalam bentuk bahan makanan pokok yang masih mentah. Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam bukunya Majalah Syahr Ramadan, perkiraannya adalah setengah kilo 10 gram. Di 5 on 10 gram. Kalau mau dicakapkannya 6 on lah. Makanan pokok tempat tersebut. Dikasihkan kepada fakir miskin tiap harinya. Dalam masalah fidyah diperbolehkan bagi dia untuk memberi satu orang miskin itu aja. Boleh pula dia berikan kepada miskin yang lain. Terserah. Diperbolehkan pula dalam masalah fidyah, dia menunda fidyah sampai akhir Ramadan, kemudian dia keluarkan semuanya di akhir Ramadan untuk 30 hari. Bisa satu miskin dikasih 30 fidyah. Bisa pula dibagi untuk 30 orang miskin. Bisa pula dalam bentuk memanggil 30 orang miskin untuk diberi makan mereka semua tadi. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari, kata Al-Bukhari rahimahullah, wa amma syekhul kabir idza lam yutiq as-siyama faqad at'ama anasun ta'aman faqad at'ama anasun ba'dama kabura 'aman aw 'amain kulla yawmin miskinan khubzan wa lahman wa aftar. Adapun orang yang tua renta yang enggak sanggup berpuasa, maka sungguh Anas bin Malik memberikan fidyah it'am setelah dia tua setahun atau dua tahun, setiap hari satu orang miskin dikasih makan khubuz, daging, dan Anas bin Malik iftar tidak berpuasa. Adapun memberikan fidyah untuk 30 hari ke depan di awal Ramadan ada khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama berpendapat tidak boleh, dikarenakan belum terjadi puasanya. Maka fidyah itu tiap hari. Atau ditunda di ujung Ramadan. Pendapat yang kedua, pendapat Al-Hanafiyah, menyatakan boleh-boleh saja. Ini pendapat dirujukkan sama Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah. Sehingga dalam bab ini kita tasamuh toleransi. Bagi yang mau mengamalkan silakan, bagi yang enggak ada masalah. Tapi untuk selamatnya ialah setiap hari satu orang miskin atau ditunda. Di akhir dikasihkan kepada satu orang miskin 30 jatah fidyah atau mau 30 orang miskin semuanya dikasih. Atau memberi makan mereka semuanya dalam satu hari 30 orang miskin. Intinya adalah fidyah. Orang yang keenam ialah al-musafir. Seseorang yang sedang safar, bepergian. Sampai jarak tempuh safar. Kembali kepada urf. Kepada kebiasaan masyarakat setempat. Orang yang musafir ini secara umum mendapatkan rukhsah untuk tidak puasa. Ya, dia boleh puasa, boleh tidak puasa. Dan secara umum dia mendapatkan rukhsah untuk tidak puasa. Kalau bicara secara realnya, rinciannya, bisa kita klasifikasi. Yang pertama ialah dia itu musafir dan dia kuat untuk berpuasa. Safarnya gak mau bikin dia lelah, gak mau bikin dia capek, gak mau bikin dia letih atau lemah. Sanggup dia berpuasa, maka lebih afdal bagi dia untuk berpuasa. Supaya yang pertama dia sudah selesai mengerjakan kewajiban dan tidak ada tanggungan puasa, dan juga dikhawatirkan ketika di luar Ramadan semakin berat bagi dia untuk mengqadha dikarenakan suasana berbeda dengan suasana Ramadan. Nah, kondisi yang kedua adalah keadaan safar bagi dia melelahkan, cukup letih, tetapi tidak memberatkan dia sama sekali. Yang seperti ini dia bebas memilih, bisa berbuka puasa lalu qadha, atau dia puasa dan itu yang sangat dianjurkan selama dia punya kemampuan. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan kunna nusafiru ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam falam ya'ibi shaimu 'alal muftiri wa 'alal muftir wa 'alal shaim. Kami pernah safar bersama Rasulullah SAW, maka yang puasa tidak mencela yang enggak puasa, dan yang enggak puasa enggak mencela yang puasa. Dikarenakan ada rukhsah di situ. Keadaan yang ketiga adalah puasa itu sangat-sangat memberatkan dia, sangat melelahkan, meletihkan dia, bahkan bisa membahayakan dia kalau dia berpuasa. Maka dalam kondisi yang seperti ini, dia harus berbuka. Dan apabila membawa atau berakibat nyawanya akan hilang gara-gara puasa, maka haram puasa bagi dia, wajib untuk iftar. Disebutkan di dalam hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW pernah dalam sebuah safar, beliau melihat ada orang berkerumun. Dan melihat ada seseorang laki-laki yang dikasih naungan. Beliau bertanya, mahadha, apa ini? Kalau mereka mengatakan, sha'im, darah puasa ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, laisa minal bir asyiyamu fis safar. Bukan termasuk kebaikan puasa dalam safar. Yakni bagi orang yang demikian keadaannya. Puasa bagi dia sangat melelahkan, sangat meretikan, sangat memberatkan. Bahkan sampai bisa menghilangkan nyawanya, membahayakan dirinya. Tidak boleh. Bukan termasuk bir, bukan termasuk kebaikan puasa ketika safar dalam kondisi yang seperti ini. Dalam keadaan seperti itu, maka dia harus iftar. Dia harus iftar. Ada pembahasan di kalangan para ulama, bagaimana kalau ada orang yang musafir, tapi safarnya dalam rangka untuk kemaksiatan. Bukan dalam perkara mubah atau perkara kebaikan. Apakah dapat rukhsah untuk iftar, gak puasa? Ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan dia gak dapat rukhsah, dia wajib puasa. Gak boleh iftar dia, dikarenakan safarnya maksiat. Ada lagi yang berpendapat, itu babnya berbeda. Puasa sendiri, maksiat tersendiri. Artinya, yang namanya safar itu merupakan sebab orang dapat rukhsah. Ketika dia enggak berpuasa, enggak ada masalah rukhsah bagi dirinya. Tapi terkait dengan niatan dia atau maksiat dia, bab yang lainnya lagi, dia berdosa dengan itu, dia harus bertobat kepada Allah karena itu. Ini pendapat yang rajih. Pendapat yang disahihkan sama Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya dan sejumlah ulama yang lain dengan keumuman ayat, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa yang sakit atau dia safar, maka mengganti pada hari-hari yang lain. Pada kata-kata ala safarin itu umum. Ketika dia safar itu umum, meliputi semua safar, baik safar ta'a, safar kemaslahatan mubah, atau safar maksiyah. Dapat rukhsah. Itu hukum asal yang namanya safar. Tetapi terkait dengan dosanya, dia harus bertobat kepada Allah. Terkait dengan niat jeleknya, dia berdosa kepada Allah. Hadza wa sahih. Nah, pembahasan yang lain yang diangkat oleh para ulama adalah bagaimana kalau dia ini hendak safar, apakah dia diperbolehkan buka di awal ataukah dia buka ketika nanti di tengah-tengah safar? Jawabannya adalah kalau dia sudah punya azam yang sangat kuat untuk safar keesokan hari, maka dia boleh enggak sahur. Dia sudah diperbolehkan untuk berazam niat enggak puasa. Dia enggak sahur dan dia makan pagi baru berangkat safar. Diperbolehkan. Datang itu dari sebagian salaf. Barakallahu fikum. Bagaimana kalau seseorang tadi awalnya enggak ada niatan safar? Tiba-tiba misalkan di siang hari Ramadan dia harus safar dan dia harus musafir dan dia enggak kuat kalau misalkan dia enggak puasa, kalau dia puasa. Apakah boleh dia iftar ketika itu? Jawabannya boleh. Baik, maka boleh bagi dia iftar ketika itu, baik sebelum berangkat atau di tengah-tengah dia perjalanan dan dia mengqadha di hari-hari yang lain. Masalah yang lain yang mereka angkat ialah bagaimana kalau ada orang yang musafir, ya, dari jauh mau pulang ke daerahnya, ke rumahnya. Dia musafir, dia gak puasa. Sampai di daerahnya, di tempat tinggalnya, di rumahnya, siang hari Ramadan. Maka yang pertama, tidak sah puasanya. Dia sudah batal, harus mengganti, mengqadha hari-hari yang lain. Apakah dia harus imsak, menahan di sisa hari? Tidak boleh makan, tidak boleh minum ketika itu. Dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dia harus menahan diri, menghormati puasa dan orang yang berpuasa, tapi tidak dianggap itu sebagai puasa pada hari itu. Ada yang mengatakan diperbolehkan bagi dia untuk tidak puasa. Tidak ada kehausan bagi dia untuk imsak. Sebab dia sudah bukan lagi orang yang shaim. Pendapat yang kedua ini insya Allah yang lebih mendekati, hanya saja ketika dia hendak minum atau makan, jangan di depan orang yang sedang berpuasa. Kalau misalkan dia sengaja enggak makan, enggak minum dalam rangka menghormati Ramadan, menghormati yang berpuasa, labas. Tapi bukan sebuah keharusan yang harus dia kerjakan. Wallahu a'lam bissawab. Dan insya Allah pada kesempatan berikutnya akan diteruskan kembali orang yang ke-7, 8, 9, dan 10. Insya Allah ta'ala. Walhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.